Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ya, Syekhul Islam berkata, walakin kanu ahyanan yastariquna sam'a qabla an yasila syihab ila ahadihim. Namun terkadang mereka berhasil mencuri berita dari langit sebelum panah api mengenai salah satu di antara mereka. Falamma bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam muliat as-sama'u harasan syadidan wa syuhuba. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW diutus, maka seluruh penjuru langit dipenuhi penjagaan yang kuat dari panah-panah api. Ya. Wasarat syuhub mursadatan lahum qabla ayyasma'u. Panah-panah api itu sudah mengintai mereka sebelum mereka dapat mendengar kabar, nguping. Kama qal, sebagaimana Allah berfirman. Ya, dan juga kama qalu, sebagaimana Allah firmankan mengenai ucapan jin-jin yang berkata, wa anna kunna naq'adu minha maq'ida lis-sama'. Dahulu kami jin dapat menduduki beberapa tempat di langit, ya, untuk mencuri berita. Untuk mencuri berita. Famay yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Tapi sekarang siapa yang berhasil mencuri berita itu pasti akan menjumpai panah-panah api, ya, yang mengintai untuk membakarnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman. Ya, setelah diutusnya Nabi sudah enggak bisa lagi. Ya, barakallahu fiik. Wakala, dan juga Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, wama tanazzalat bihi syayatin, dan Al-Quran itu tidaklah diturunkan, dibawa turun oleh setan-setan. Wama yanbagi lahum, wama yastati'un. Dan serta mereka pun tidak layak bagi mereka untuk membawa Al-Quran, dan mereka pun tidak akan sanggup. Innahum anissam'i la ma'zulun. Sesungguhnya mereka, ya, untuk mendengarnya pun pasti akan dijauhkan. Ya, akan dijauhkan. Tahi barakallahu fik. Ya. Kemudian kata Syekh, ini juga belum diterjemahkan ini. Ya, selanjutnya qalu, jin-jin itu berkata, wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami jin telah menduga kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula, ya, dapat lari melepaskan darinya. Berikutnya, ini juga sudah dibaca, wa anna minna salihun. Ini ya. Wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Ini juga belum di sudah dibaca? Hah? Sampai mana? Ai ala madahibi syatta. Itu. Ini dibaca belum? Hah? Sudah juga. Ai ala madahiba syatta. Kama qala al-ulama. Dan maksud yang terakhir, kunna tara'iqa qidada, kami menempuh jalan yang berbeda-beda, yaitu di atas madhab yang berbeda-beda, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, minhum al-muslimu wal-musyriku wal-yahudu wal-nasrani wal-sunni wal-bid'i. Ya, bahwasanya di antara jin ada yang musyrik, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang ahlu sunnah, ada yang ahli bid'ah. Allah musta'an. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Sungguhnya kami jin telah menduga kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan juga tidak pula dapat lari melepaskan darinya. Ini sudah? Wa akhbaru, ini belum? Sudah ya, belum terima. Sudah dibaca juga, sampai mana sih? Sampai yukalu aksato ida adala. Hah? Aksato ida adala. Yang yukalu. Ya. Kemudian wa akhbaru annahum la yu'jizuna illa an aqamu fil ard wala in harabu minhu. Bangsa jin berkata sebagaimana di ayat di atas, mereka tidak mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah, baik tetap berada di bumi maupun jika mereka berusaha lari melepaskan darinya. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Ya. Itu belum ya? Akhbaru. Ya sudah. Wa anna sami, dan sungguhnya kami ketika kami jin, sami'nal huda, mendengarkan petunjuk ini Al-Quran, amanna bihi, kami beriman kepadanya. Faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu baksan wala rahaqa. Maka barang siapa yang beriman pada Rabb, maka tidak perlu dia takut rugi atau berdosa. Wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun. Di antara kami dengan Islam, di antara kami ada yang qasitun. Ya, menyimpang dari kebenaran. Qasitun. Nah, al-qasitun dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, al-kafarah. Ya. Itu adalah artinya kafir. Ya. Di antara kami juga ada yang kafir. Ai adz-dzalimun, yaitu orang-orang zalim. Yuqalu, misalkan dikatakan ya, aqsata ida adala. Aqsata apabila dia menyimpang. Wa qasata ida jara. Dikatakan qasata jika dia jahat melampaui batas, wa dzalama, dan dia berbuat zalim. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, faman aslama fa ulaika taharru rasada. Ya. Rasada. Dan siapa yang berislam, maka dia telah memilih jalan yang lurus. Ya. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun orang-orang kafir, maka bagi mereka neraka jahannam. Ya. Wa ulaika taharru apa namanya? Hataba. Mereka jadi bahan bakar jahannam. Wa allaw istaqamu ala tariqati ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka itu tetap berjalan lurus di jalan Islam, niscaya kami pun akan mencurahkan mereka air yang ghadaqa, yang cukup. Litaftinahum fih. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Wa may yu'rid an dzikri rabbih. وَمَنْ يُعْرِدْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabbnya, niscaya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam azab yang sangat berat. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru, menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Ya. Al-masajid tubna li ibadatillah wa iqamis shalah, gitu ya. Dibangun untuk beribadah pada Allah. Kemudian ya. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakunu alayhi libada. Ya. Dan sungguhnya ketika hamba Allah tersebut, yaitu Nabi SAW, berdiri menyembah Allah, mereka jin-jin itu berdesakan merumunin. Ya. Qul, katakanlah, innama ad'u rabbi wala usyriku bi rabbi wala usyriku bihi ahada. Sungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qul inni la amliku lakum kulli kul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakanlah aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan untukmu. Kul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Dan katakanlah kepada mereka, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku pun tidak dapat, ya, tidak ada yang dapat bisa memperoleh, dan aku pun tidak akan bisa memperoleh perlindungan selain darinya. Ya, masya Allah, panjang sekali. Ya. Ini ya, ay al-majja mu'adan. Itu ya, tempat perlindungan, tempat berlindung. Ya. Illa balagham minallahi wa risalatih. Ya. Ini kan? Dan aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Wa may ya'sillaha wa rasulah fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fa sayalamuna man adhafu nasira wa aqallu adada. Ya, sehingga apabila mereka melihat azab yang telah diancamkan pada mereka, lalu mereka mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit ya jumlahnya. Ya, summa lama, ini udah dibaca? Belum. Belum. Nah, berarti sampai sini. Ya. Fadal dibaca sini. Ya, Suidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah ta'ala, thumma lama sami'atil jinnu al-Qur'ana atau ilain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi wa hum jinnu nusayyibina kama thabata dhalika fi sahihi min hadith ibni mas'udin wa ruya annahu qara'a alaihim. Itu bukan nasi itu tadi antum bacanya apa? Nasibina bukan? Nasibin. Lah, bukan. Nasibina gitu. Terus Ibnu Mas'udin wa ruya annahu qara'a alaihim suratal Rahmani wa kana idza qala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Qalu wala bi syai'in min alaika rabbina nukadzibu falakal hamdu. Walamma jitama'u bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu azzada lahum walidawabihim faqala lakum kullu azmin dhukira smullahi alayhi tajidunahu aw farama yakunu lahman wa kullu ba'ratin alafan lidawabikum. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fala tastanju bihima fa innahuma zadun li ikhwanikum minal jinni wa hadzan nahyu thabitun anhu min wujuhin mutaaddidatin wa bidzalika wa bidzalika tajja al ulama'u ala an-nahyi anil istinja'i bidzalika wa qalu fa idza muni'a minal istinja'i bima lil jinni walidawabihim fama u'idda lil insi walidawabihim minat ta'ami wal 'alafi aula wa ahra. Baik. Ya, sini ambilin gelasnya sini. Ya. Naam. Falamma summa lamma sami'at al-jin wal-Quran atau ila Nabi. Maka tatkala jin mendengarkan Al-Quran, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman padanya, wa hum jinnun nasibin. Dan mereka adalah jin kalangan kaum nasibin. Nasibin. Mereka jin dari kalangan apa namanya? Ada yang mengatakan nasibin adalah nama kota yang terletak di Damaskus. Itu. Taib. Yakni fil ardil Iraq. Ada yang mengatakan di negeri Irak. Ya wa sami'ur rasul. Mereka datang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang salat mengimami para sahabat membaca Al-Qur'an di lembah Nakhlah antara Mekah dan Taif. Ya. Kemudian ya. Sebagaimana tercantum kisah tersebut dalam Sahih dari hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Ya, dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Juga diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ar-Rahman. Ya, yaitu wa kana idza qala Nabi jika membaca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabb-mu manakah yang kamu dustakan? Maka jin-jin tersebut mengatakan, wala bi syai'in min ala'ika rabbina nukadzibu falakal hamdu. Ya, tidak sedikit pun nikmat-nikmat Rabb kami yang kami dustakan, maka segala puji bagi Engkau ya Allah subhanallah. Ya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, laqad kana al-jinnu ahsana raddan minkum. Yakni min al-ins. Kullama qara'at 'alaihim fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban qalu la bi syai'in min ala'i rabb min ala'ika rabbina nukadzibu falakal hamdu. Jin lebih bagus membalas menjawab ayat ini daripada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tatkala berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ijtama'u, wau jamaahnya itu kemana? Kembali ke mana? Ya, bersama para sahabat ya. Sa'aluhu ya. Sa'aluhu az-zada. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bekal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan faqala, itu Nabi berkumpul bersama jin ya, berarti ya? Ya. Lakum kullu azmin dzukira smallahu alaih. Bagi kalian adalah tiap tulang yang disebutkan nama Allah padanya saat disembelih. Ya. Tajidunahu awfara ma yakunu lahma. Kalian mendapatinya penuh dengan daging. Ya. Wa kullu ba'ratin alafun lidawabbikum. Dan setiap kotoran ialah makanan bagi hewan-hewan bangsa kalian. Ya, setiap kotoran adalah makanan bagi hewan-hewan bangsa jin. Subhanallah. Dan Nabi juga menyatakan, fala tastanju bihima. Janganlah kalian, wahai bangsa manusia, beristinja dengan keduanya, yaitu tulang dan kotoran hewan. Ya, lihat. Fa innahuma zadu ikhwanikum minal jin. Karena keduanya adalah bekal makanan bagi saudara kalian semuslim dari kalangan jin, yang jin muslim. Subhanallah. Ya. Wa hadza sabit. Ya, dan mengenai hal ini, wa hadza nahyu sabitun, larangan ini telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari berbagai jalur riwayat. Wa bidzalik, oleh karena itu para ulama ihtajja, mereka berhujjah, ya, berdalil, berhujjah dengan mengatakan larangan dari beristinja dengan tulang hewan dan kotoran hewan. Qalu, para ulama menyatakan, ya, wa idza munya min istinja, apabila makanan, ya, makanan jin dan hewan jin saja tidak boleh digunakan untuk istinja, maka makanan manusia dan hewan, ya, biasa tentu lebih dilarang untuk digunakan sebagai istinja. Ya, artinya enggak boleh kita beristinja pakai makanan kita. Ya, pakai kue, pakai lontong, itu enggak boleh. Makanan jin aja kita enggak boleh beristinja, apalagi pakai makanan kita. Taibar kalau. Ya. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama. Ya. Idan hada yadulu ala annahu la yastajmiru bitta'am. Nah, itu enggak boleh. Ya, dengan ta'am, dengan makanan beristinja. Nah, wala alaf. Ya. Tidak boleh juga dengan kotorannya. Ya. Kotorannya. Itu enggak boleh. Ya. Wala bi alafi dawabil ins, enggak boleh juga dengan kotoran hewan manusia. La yajuz li ahadin ayyabula alaih wa la yastajmir wa ayastajmir. Wa kadzalika ta'amul adamiyyin la yajuz li ahadin ayastajmira bih. Nah, ini jelas, ya. Kemudian, ya. Wa Muhammadun, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia dan jin. Ini sudah dibaca? Belum. Ya, faddal. Dibaca Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ursila ila jamil insi wal jinni wa hadha a'zamu qadran indallahi ta'ala min kaunil jinni sukhiru li Sulaimana alaihi salamu fa innahum sukhiru lahu an yatasarrafa fihim bihukmil maliki mulki wa Muhammadun ursila ilaihim ya'muruhum bima umira bihi fa innahu abdullahi wa rasuluhu wa manzilatul abdi ar-rasuli fawqa manzilatin nabiyil mulki maliki wa kuffarul jinni yadkhuluna an-nara bin nassi wal ijma'i wa ammal mu'minuna minhum fa jumhurul ulama'i ala annahum yadkhulunal jannata wa jumhurul ulama'i ala annar rusula minal insi wa lam yub'as minal jinni rasulun lakin minhum an-nadru wa hadhil masailu libastiha mawdi'un akharu wal maqsudu huna annal jinna ma'al insi ala ahwalin faman kana minal insi ya'murul jinna bima amarallahu bihi wa rasuluhu min ibadatillahi wahdahu wa ta'ati nabiyihi wa ya'murul insa bidhalika fahadha min afdali awliya'illahi ta'ala wa huwa fi dhalika min khulafair rasuli sallallahu alaihi wasallam wa nuwabihi wa man kana yastamilul jinna fi umurin mubahatin lahu fahuwa kaman istamala al insa fi umurin mubahatin lahu. Wahada idza kana ya'muru bima yajibu alaihim. Wayan nuwab ya, nuwab. Terus wayanhahum amma harramallahu alaihim. Amma hurrima alaihim. Al amma hurrim ada lafaz jalalah ya. Amma harramallahu alaihim. Wa yastamiluhum fi mubahatin lahu fayakunu bimanzilatil muluki alladhina yaf'aluna misla dhalika. Baik. Ya. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia dan jin. Maka derajat ini lebih besar di sisi Allah sehingga melebihi ya, hal-hal yang ditundukkannya bangsa jin untuk Nabi Sulaiman. Karena ya mereka jin ditundukkan atas dasar kedudukan Nabi Sulaiman sebagai apa? Ya, sebagai raja. Sukhirulahu ayatasarafihim. Ya, bihukmil mulk. Karena kerajaan itu, raja. Dan Muhammad SAW ursila ilaihim, diutus kepada mereka, kepada jin, ya'muruhum bima umiru bih. Ya. Apa, beliau diutus memerintahkan mereka dengan apa-apa yang diperintahkan kepada beliau. Ya. Ya afwan, itu Muhammad SAW ursila ilaihim, ya'muruhum bima umiru bihi. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diutus kepada mereka, kepada jin itu semua. Ya. Dan memerintahkan mereka supaya melakukan apa-apa yang beliau perintah, yang dia perintahkan. Fa innahu Abdullah. Beliau adalah hamba Allah wa rasuluh sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka manzilatul abad, manzilah hamba dan rasul itu di atas manzilah nabi dan raja. Ya. Ya, jadi nabi pernah dipilih untuk menjadi nabi dan raja atau nabi dan hamba aja. Maka nabi memilih nabi saja, tidak menjadi raja. Subhanallah. Ya. Nabi yang raja itu Sulaiman. Nabi dan raja. Ya, Daud juga bapaknya. Nabi dan raja. Yusuf juga nabi dan raja. Ya, adapun nabi kita nabi aja, bukan raja. Wa kufarul jin, jin-jin kafir, maka mereka dimasukkan ke neraka berdasarkan nas dan ijma. Sedangkan jin-jin yang beriman menurut jumhur ulama mereka pun juga masuk surga. Ya. Bukan jumhur ulama berpendapat mereka masuk surga. Ya, Syaikhul Fauzan menjelaskan jin seperti manusia dalam masalah jaza balasan pada hari kiamat. Mereka masuk neraka. Para ulama berselisih apakah mereka yang soleh di antara mereka masuk surga, yang zahir wallahu alam bahwasanya mereka masuk surga seperti manusia. Ya. Walam yub'ats minal jin rasulun, enggak ada jin, enggak ada rasul dari kalangan jin, ya, enggak ada. Ya. Lakin minhum, namun di antara mereka ada yang para pemberi peringatan, an-nudzur. Wa hadhil masail yas libastiha ya maudiun akhir. Ya, dan masalah ini karena sangat panjang akan diuraikan di tempat yang lain. Jin ada dari kalangan apa? Ada mubaliknya. Ya. Taib. An-nuzur al-muballigun. Ya, wallau ila qaumihim munzirin, ay muballigin munzirin lahum minal ya minal baqa al-kufr wasyirk. Di antara jin ada yang menyampaikan. Ya, fahum muballigun, ini rasul minal ins. Walaysa minhum rasulun. Nah, namun di antara jin enggak ada rasul, hanya ada muballig. Muballig saja. Baik. Ya, kemudian paman kana minhum. Ya. Mana lagi tadi sekarang? Wal maqsudu huna anna al-jin mal ins ala ahwal. Maksudnya di sini ya bahwasanya antara jin dan manusia terdapat berapa kondisi. Ya. Yang pertama, orang yang memerintahkan jin untuk menjalankan ketentuan Allah dan Rasulnya Misalnya beribadah pada Allah Ta'ala, taat pada Nabi-Nya, juga memerintahkan hal yang sama pada sama manusia. Manusia semacam ini merupakan waliullah yang terbaik. Ya, dan dia adalah khalifah dan wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Ini yang terbaik, ya. Wa nuwabihi, nuwab jamak dari fu'al. Ya. Ini yang manusia-manusia ini adalah wakil-wakil, naib-naibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Qasada Syekh dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, Ibnu Taimiyah memaksudkan dari ini bantahan terhadap ya orang-orang yang berkhidmat kepada jin, ya, dengan mengatakan ini karomah dari Allah, ya. Dan telah berlalu penjelasan bahwa itu bukan karomah, itu adalah gurur tipuan. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian famankana, ini sudah dibaca. Famankana yastaminunal jin fi umurin mubahatin lahu. Ya. Yang kedua, orang yang menggunakan memanfaatkan jin untuk hal-hal yang mubah. Fahuwa kaman istamalal ins fi umurin mubahatin lah. Ya. Orang ini sama dengan seorang yang menggunakan jasa manusia dalam hal-hal yang mubah. Ya, dalam hal-hal yang mubah. Wa hada ka ya'muruhum bima yajibu alaihim. Ya. Ini seperti memerintahkan jin untuk menjalankan kewajiban, ya. Wa yanhahum amma haramallahu alaihim, ya. Atau hurrima alaihim, dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan kepada mereka. Ya. Wa yastamiluna fi mubahatin lah. Dan ya, menjadikan mereka perantara untuk mencapai hal-hal yang mubah. Ya. Fayakunu bimanzilatil muluk alladhi yaf'aluna misla dzalik. Maka ini seperti raja yang biasa berbuat demikian. Ya. Baik. Kata Syekh hadzal adri. Saya ini saya kurang tahu, kata Syekh Fauzan, lihat di footnote nomor 1. Yakni fathal bab lil ins, ini membuka pintu bagi manusia, annahum yastakhdimuna al-jin fil mubahat. Ya, membuka pintu untuk mempergunakan jin dalam hal-hal yang mubah. Hada mayan bagi fathuhu linnas. Ini enggak sepatutnya dibuka bagi manusia, li anna hunaka man yadda'i hada. Nanti ada orang yang karena nanti ada orang yang mengklaim gitu. Oh, ini buat yang mubah kok. Fal ahsan annal ins yatrukul jin wa la yastakhdimuhum fi syai'. Itu yang terbaik. Ini dikasih catatan nih, penting ini. Yang terbaik manusia itu meninggalkan jin, tidak menggunakan mereka dalam berbagai hal apapun. Wa yasta'inu billah, minta tolong aja pada Allah. Yasta'inu bi ikhwanihi minal ins. Ya, bima abahallah. Ya, minta tolong pada teman-temannya, pada manusia dari hal-hal yang dibolehkan oleh Allah. Karena jin kan yang gaib, meminta kepada yang gaib ini tidak boleh. Ya, ini enggak boleh. Dia kasih catatan penting itu. Ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, yang enggak bawa yang enggak punya apa namanya? At-ta'liq wal bayan, dicatat tuh perkataan Syekh Shalih Fauzan. Baik, Ihsan. Ihsan udah. Terus berikutnya. Paris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, hadha idha quddira annahu min awliya'illahi ta'ala, faghayatuhu an yakuna fi umumi awliya'illahi ta'ala, mislul malikin nabi ma'al abadir rasuli kadawuda wa sulaymana wa yusufa ma'a ibrahima wa musa wa isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Wa man kana yasta'milul jinna fima yanhallahu anhu wa rasuluh imma fi syirkin wa imma fi qatlin ma'sumid dami aw fil udwani alaihim bi ghairil qatli katamridihi wa insaihi al ilma wa ghairi dhalika min dhulmihi wa imma fi fahishatin kajal bi man yatlubul fahishata fa hadha qad ista'ana bihim 'alal ithmi wal udwani thumma inna in man ista'ana bihim 'alal kufri fa huwa kafirun wa in ista'ana bihim 'alal ma'asi fa huwa 'asin imma fasiqun wa imma mudhibun ghairu fasiqin wa illam yakun tamal ilmu bisyariati fasta'ana bihim fima yadhunnu annahu minal fima yadhunnu annahu minal karamati mithlu ayasta'ina bihim ala ayat yatiru bihi inda sama'il bida'i aw ayyahmiluhu ila arafatin yahujjul hajja asyari'i alladhi amarallahu bihi wa rasuluh aw ayyahmiluhu min madinatin ila madinatin wa nahwi dhalika fa hadha maghrurun qad makaru bihi. Baik. Ya. Hadha idza qudira annahu min awliyaillahi ta'ala. Yang tadi itu yang minta tolong pada jin pada hal yang mubah. Ya. Ini kalau yang orang yang bersangkutan tersebut jika memang dia ditetapkan dianggap sebagai wali di antara wali Allah, faghayatuhu ayakuna fi umumi awliyaillahi misli nabi al-malik ma'al abdi ar-rasul. Ya, perumpamaan ini itu seperti nabi sekaligus raja sekaligus hamba dengan perumpamaan hamba sekaligus rasul. Itu seperti kedudukan Sulaiman, Yusuf jika disandingkan dengan Ibrahim yang hamba nah rasul, Isa hamba rasul dan Muhammad hamba rasul alaihim assalatu wassalam. Ya. Wassalamuhu shalawatullahi wassalamuhu alaihim ajmain. Ya, lihat juga lihat di footnote nomor 2 keterangan dari Syekh Shalih Fauzan hada qasada Syekh min hada Syekhul Islam memaksudkan hal ini. Ar-radda 'anil ladina yastakhdimuna al-jin fi sihr wa ghairihi minal kuhana. Ini bantahan terhadap orang-orang yang menggunakan jin dalam sihir dan yang lainnya dari perdukunan. Wa yad'una anna hadhihi karamatun, mereka mengklaim ini adalah karamah. Mereka adalah waliullah. Padahal hakikatnya mereka adalah wali-wali setan, bukan waliullah. Nah itu. Wa man kana yastaminuna al-jin fima yanhahullahu anhu wa rasuluh. Nah, orang yang menggunakan jin untuk halal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam bentuk syirikan, membunuh orang yang tidak halal dibunuh, mendzalimi orang lain, ya, mendzalimi orang lain, ya, qatlil ma'sum dam wal udwan alaihim bi ghairil qat, tanpa membunuh, ya, katamridihi wa insaihi al ilma, seperti membuatnya sakit, membuat, ya, membuat dia lupa akan ilmu. Dan yang lainnya dari berbagai kezaliman. Ya. Fa inna fi fahishatin kahalbin kajalbi man yatlubuhu fihi fal al-fahishah. Ya. Juga dalam bentuk fahishah, kekejian, kalau dalam bentuk perbuatan keji, ya, ya, seperti menyuruh jin mendatangkan orang yang ingin diajak fahisyah, maka orang seperti ini fahada qadista'ana bihim alal ism wal udwan, maka orang seperti ini seperti orang yang meminta tolong pada jin dalam dosa dan permusuhan, ya, dalam dosa dan permusuhan. Ya. Jika orang tersebut menggunakan jin agar melakukan kekafiran, berarti dia juga kafir. Ya. Summa inista'ana bihim al-kufr fahuwa kafir. Dia minta tolong jin untuk kafir, maka dia kafir. Wa in sta'ana bihi mal ma'asi fa huwa 'asin. Kalau dia meminta pertolongan jin untuk maksiat, maka dia juga berlaku maksiat. Atau pelaku maksiat yang berdosa namun tidak fasik. Imma fasikun aw mudzibun ghairu fasik. Masya Allah. Ya. Wa amma. Tapi berikutnya. Ya. Wa illam yakun tamal ilm. Apabila ya seseorang tidak memiliki pengetahuan terhadap syariat yang sempurna di syariah, fasta'ana bihim fima yudhannu annahu minal karamat, maka dia pun meminta bantuan pada jin untuk mengerjakan hal-hal yang dia sangka itu sebagai karamah. Fasta'ana bihim. Lihat keterangan. Unzur ila hadal qaid. Tama al-ilma as-syariah. Apabila seorang belum sempurna ilmu syariatnya, yasta'inu bihim fil mubahat. Dia minta tolong pada jin pada hal-hal yang mubah. Bisyarti ayyakuna ta'amal ilmu bisyariah. Ya, itu boleh. Ini keterangan Ibnu Taimiyah yang tadi berarti di sini. Itu boleh pada kalau ilmu syariatnya sempurna. Amal jahil fala yuftah lahu albabu fi hada. Adapun orang bodoh enggak boleh dibuka pintu mengenai ini. Minta tolong pada jin pada hal-hal yang mubah. Bisa dipahami sini? Taib. Ya. Taib. Misal ayasta'inu bihim ala ayatiru bihi inda samai al, ya ini lihat, ya baik, misal ayasta'inu bihim ala al hajj aw yatiru bihi inda samai al bid'i, seperti minta bantuan jin untuk mempunyai terbang pergi ya inda alal hajj. Kalau di saya enggak ada hajj, tadi di antum ada ya. Ya. Dia untuk pergi terbang ke angkasa. Ya. Terbang ke angkasa. Ya. Inda sama'il bid'ah. Ketika mendengarkan bid'ah, zikir-zikir bid'ah. Aw yahmiluhu ila Arafatin. Yahujul hajja asyari, ya, atau membawanya ke Arafah, ya. Namun tidak berbuat haji yang disyariatkan, ya, yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Nah, lihat keterangan nomor 2, sama al-beda, yakni al-gina, mendengar nyanyian, ya, mendengar nyanyian maksudnya sama beda. Ya, menurut orang itu pada orang-orang sufi. Mereka mendengarkan nyanyian-nyanyian tersebut, mereka bernyanyi, memukul-mukul rebana, ya. Kemudian muncullah keadaan ini dari mereka, mereka terbang, mereka mengatakan ini karomah, padahal itu adalah amalan setan, ya, yang terbang bersama mereka, setan yang membuat mereka terbang, ya. Kemudian, aw yahmiluhu min madinatin ila madinatin. Atau yang membawa mereka dari satu kota ke kota yang lainnya, ya. Dan seterusnya. Fahada maghrurun waqad makaru bih. Ini orang ini tertipu oleh makar tipu daya setan. Taibara kelebih. Ya. Nah, keterangan dari Syekh, maka la yajuz ayastakhdimuhum fil ibadat. Enggak boleh menggunakan jin, minta tolong pada jin dalam hal ibadah. Ya. Maksudnya mereka pergi ke Mekah, ke Madinah atau ke Baitul Maqdis dalam hal yang mubah, ini enggak boleh. Idza kana tamal ilm. Baik. Ya. Sudah dapat berapa halaman? Sini harga. Berapa halaman lagi? 4 halaman lagi. Tidak. Ya, break dulu. Break dulu sedikit.